الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، di mana kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-jinayah, dan kita memasuki bab yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu thalith fil qasamati wa fihi masail. Bab yang ketiga tentang al-qasamah, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa hikmatuha. Permasalahan yang pertama, definisi al-qasamah, hukumnya dan hikmahnya. Hukum al-qasamah dan hikmah disyariatkannya al-qasamah. Ta'rifuha, definisi al-qasamah, al-qasamatu lughatan, secara bahasa, masdaru qawlihim, asalnya dari ucapan orang-orang Arab, aqsama yuqsimu iqsaman wa qasamatan, berasal dari kata aqsama yuqsimu. Masdarnya iqsaman dan qasamatan. Ay, maknanya adalah halafa yahlifu halifan, bersumpah. Itu makna al-qasamah secara bahasa, dari kata al-qasam, bersumpah. Seseorang mengucapkan wallahi wabillahi watallahi, maka berarti dia telah melakukan al-qasam, dia bersumpah. Namun istilah qasamah itu lebih khusus dari sekedar sumpah. Al-qasam atau al-halif, bersumpah, itu sifatnya umum. Namun istilah al-qasamah yang dimaksud oleh para fuqaha merupakan istilah khusus, sumpah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Maka di sini diterangkan secara istilah wa syar'an, al-qasamah dalam istilah syar'i yang diterangkan oleh para fuqaha, hiya al-aymanul mukarraratu, yaitu sumpah yang diulang-ulangi, sumpah yang berulang kali. Fi da'wa al-qatilil ma'sum, dalam mengklaim, menuduh bahwa si fulan telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang terbunuh, yang asal hukumnya terpelihara darahnya. Bersumpah berkali-kali, diulang-ulangi. Summiyat bidzalik, ia disebut dengan al-qasamah li'anna al-aymana tuqassamu ala awliya'il qatil fayahlifuna khamsina yaminan. Sebab sumpah-sumpah tersebut itu dibagikan kepada kerabat-kerabat atau ahli waris dari orang yang terbunuh tersebut. Lalu mereka pun bersumpah sebanyak 50 kali. Annal mudda'a alaihi qatala sahibahum. Bahwa orang yang tertuduh itu telah membunuh kerabat mereka. Atau sahabat mereka. Atau keluarga mereka. Wasuratuha. Penggambaran bentuk al-qasamah ini. Ayyujada qatilun. Di mana ada seorang terbunuh. Ternyata orang yang terbunuh ini adalah kerabat dari si fulan. Kerabatnya itu banyak. Ada saudara-saudaranya, ayahnya, anaknya, dan seterusnya. La yu'rafu qatiluhu. Dalam keadaan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dalam artian tidak ada seorang pun yang melihat terbunuhnya orang ini. Siapa yang membunuhnya? Tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya pembunuhan tersebut. Asalnya, asal hukumnya, selain pembahasan al-qasamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, bahwa bukti atau persaksian itu harus dibuktikan atau ditunjukkan bagi orang yang melakukan tuduhan. Kalau dia tidak memiliki bukti, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka yang tertuduh harus bersumpah. Harus bersumpah. Apabila yang tertuduh melakukan pembunuhan ini telah bersumpah, dia mengatakan, wallahi saya tidak melakukannya, saya tidak membunuhnya. Bukti tidak ada dari si penuduh. Sementara yang tertuduh telah bersumpah, maka asal hukumnya orang yang tertuduh ini tidak terkena hukuman karena bukti tidak ada. Kemudian yang tertuduh telah bersumpah, wal yaminu 'ala man ankara, dia telah mengingkari, bersumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Nah, ini hukum secara umum. Terkecuali al-qasamah ini. Pembahasan al-qasamah ini. Maka al-qasamah ini membolehkan seseorang dibenarkan tuduhannya dengan melakukan sumpah. Sumpah yang berulang-ulang. Padahal bukti tidak ada. Bukti tidak ada. Ada seorang, anggap dia bernama Zaid. Orang ini terbunuh. Maka dicari saksi, tidak ada saksi. Dan tidak ada bukti. Lalu, ada seorang yang tertuduh. Bahwa engkau, wahai si fulan, engkau adalah pembunuhnya. Maka si fulan ini pun mengatakan, loh saya tidak membunuhnya. Saya tidak membunuhnya. Ya. Kata mereka, kerabat-kerabatnya ini, mengatakan, enggak, kamu pembunuhnya. Ya. Karena sebelum dia meninggal, antara kamu dengan dia ada begini, begitu, ada persengketaan, ada permusuhan. Memang dari sisi persaksian tidak ada. Kami tidak ada yang melihat. namanya seorang melakukan pembunuhan, biasanya dia akan melakukan pembunuhan tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa dipersaksikan oleh orang lain, sehingga sulit untuk mencari saksi terhadap terbunuhnya seorang. Padahal ini jelas kejadian pembunuhan, pasti ada yang membunuh. Dia bukan mati keracunan atau mati karena penyakit jantung atau yang semisalnya, tidak. Bukti menguatkan bahwa dia terbunuh. Misalnya ada bekas tusukan di bagian tubuhnya. Maka pasti ada yang membunuhnya. Maka kuat persangkaan bagi kerabat-kerabatnya untuk mengatakan bahwa si fulan kamu adalah pembunuhnya. Si fulan kamu adalah pembunuhnya. Maka mereka pun permasalahan ini diangkat ke pengadilan syariah. Diangkat ke pengadilan syariah. Maka dalam kejadian yang seperti ini boleh diterapkan al-qasamah. Di mana seorang hakim memerintahkan kepada kerabat-kerabat dari si pembunuh tersebut, kerabat dari yang terbunuh, untuk bersumpah. Maukah kalian bersumpah sebanyak 50 kali bahwa si fulan yang membunuh keluarga kalian? Kata mereka, iya, kami siap bersumpah 50 kali. Maka mereka bersumpah 50 kali. Ketika mereka bersumpah 50 kali, maka yang tertuduh ini pun menjadi terdakwa. Itu merupakan salah satu bukti bahwa dia pelakunya. Dia pelakunya. Maka ini disebut al-qasamah. Al-qasamah dibenarkan. Sumpah yang dilakukan berulang-ulang kali tersebut dari pihak kerabatnya. Dan metode seperti ini dalam menetapkan seorang sebagai tersangka dalam sebuah pembunuhan, ini dahulu dikenal di zaman jahiliyah. Metode al-qasamah ini adalah perkara yang diketahui, diamalkan di zaman jahiliyah. Kemudian datang syariat Islam dan membenarkan perkara tersebut, bahwa al-qasamah ditetapkan di dalam syariat al-Islam. Dan yang pertama kali menerapkan hal tersebut adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra al-qasamata ala ma kanat alaihi fil jahiliyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan diperbolehkannya hukum al-qasamah yang sempat berlaku di masa jahiliyah. Maka ketika Islam datang, Islam menetapkan hukum tersebut agar kemudian seorang tidak bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah dan melakukan pembunuhan tanpa hak, sehingga diterapkan al-qasamah ini. Kata beliau, ayyujada qatilun la yu'rafu qatiluh. Ditemukan seorang terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Fatajri al-qasamatu 'ala al-jama'ah allati yanhasiru fiha imkanu qatlihi. Sehingga al-qasamah itu diberlakukan kepada sekelompok, ya, seperti kerabatnya, yang kelompok tersebut, ya, seluruhnya bersumpah untuk menetapkan bahwa si fulan adalah pembunuhnya. Si fulan adalah pembunuhnya. Wa dzalika idza tawafarat asyurut allati dzikruha. Tentu apabila sempurna syarat-syaratnya. Nah, nanti akan diterangkan syarat-syarat sahnya al-qasamah. Namun secara umum Ini yang kita terangkan, inilah yang dimaksud al-qasama. Bahwa al-qasama ini keluar dari hukum yang bersifat umum. Al-bayinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. Bukti harus ditegakkan oleh seorang yang penuduh, seorang menuduh. Adapun yang tertuduh, apabila tidak terdapat bukti, cukup bagi dia bersumpah, maka dia terbebas dari tuduhan tersebut. Namun keluar dari hukum tersebut adalah permasalahan al-qasamah ini. Bahwa al-qasamah diperbolehkan apabila ada tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, namun ada indikasi-indikasi kuat yang diketahui oleh orang-orang tertentu, kerabatnya dan yang semisalnya, yang kemudian mereka seluruhnya menetapkan sumpah yang berulang-ulang hingga 50 kali bahwa mereka meyakinkan si fulan adalah pembunuhnya, maka ditetapkan hukum al-qasamah, sehingga orang yang tertuduh menjadi tersangka bahwa dialah yang ditetapkan dalam pengadilan syariah bahwa dia adalah pembunuhnya. Masyru'iyyatuha, disyariatkannya hukum ini, wahiyya masyru'ina, naam, wahiyya masyru'atun, bahwa hukum al-qasama ini disyariatkan, wa yathbutu bihal qisasu awiddiyah, maka berdasarkan hukum al-qasama, apabila ditetapkan, maka dengan terpenuhinya al-qasama dengan syarat-syaratnya, ditetapkan hukum qisas. Atau jika hukum qisas digugurkan, maka adanya pembayaran diyat. Idza lam taqtarini ad-da'wah bi bayyinatin aw iqrar. Apabila tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti. Jadi bukti tidak ada. Saksi yang melihat perbuatan itu tidak ada. Atau pengakuan juga tidak. Orang yang tertuduh tidak mengakui. Bahkan dia mengatakan, saya tidak membunuhnya. Saya tidak membunuhnya. Wa wujidal lauth. Namun ditemukan al-lauth. Sesuatu yang, apa ya, al-lauth itu sesuatu yang bersifat keruh, ricuh, persengketaan, permusuhan. Al-lauth. Wa huwa al-adawatu adh-dhahira bainal qatil wal muttaham biqatlih. Al-lauth itu adalah permusuhan yang nampak antara yang terbunuh dengan orang yang tertuduh bahwa dia yang membunuhnya. Bahwa dia yang membunuhnya. Ada nampak itu. Ada indikasi-indikasi nyata yang menunjukkan terjadinya permusuhan, pertengkaran, persengketaan. Kal-qabail allati yatlubu ba'daha ba'dhan bit-ta'ri. Misalnya terjadi perselisihan antara kabilah, perselisihan suku yang sebagian mereka menuntut untuk adanya pembalasan dendam, karena mungkin dari pihak kabilah ini, dari kabilah mereka ada yang terbunuh, maka mereka menuntut pelakunya adalah si fulan dari kabilah yang lain, dari suku yang lain. Mereka menuntut. Tiba-tiba orang yang akan dituntut, yang mereka menuntut adanya pembalasan dendam, tiba-tiba sudah mati, terbunuh. Maka berdasarkan indikasi tersebut, ada yang permusuhan, ada kemungkinan besar yang membunuh adalah si fulan. Satu orang, dua orang, atau sekelompok orang. Naam. Wa qila la yahtassu bidzalik. Ada sebagian para fuqaha mengatakan tidak mesti, tidak khusus indikasi itu sifatnya permusuhan, tidak. Bal yatanawalu kullama yaghlibu al-dhann sihhatud da'wa. Namun mencakup setiap hal yang ada kemungkinan besar tuduhan tersebut adalah tuduhan yang benar. Tidak mesti ada permusuhan. Meskipun itu biasanya tidak mungkin akan terjadi sebuah pembunuhan kalau tidak disertai dengan permusuhan. Itu biasanya adanya permusuhan, adanya persengketaan, pertengkaran. Namun kadang-kadang tidak. Tidak ada permusuhan, tapi ada indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan bahwa si fulan adalah pembunuhnya. Sehingga diterapkan hukum al-qasamah, di mana mereka bersumpah sebanyak 50 kali bahwa si fulan yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan dalil tentang hal ini akan kita sebutkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.